Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Sekarang kita masuk di bab taklid sebagai lawan dari ittiba'. Ittiba' pada Nabi, mengikuti Nabi berarti mengetahui dalil-dalil dari beliau. Sedangkan taklid itu adalah mengikuti orang lain tanpa tahu dalil. Ittiba' pada Nabi ada berapa aspek? Ada berapa wanita? Nah, kalau wanita sejuta langsung ingat tuh. Berapa wanita? Coba sejuta wanita itu apa singkatannya? Sebab jumlah tata cara waktu ni jenis tempat. Enggak hafal. Kalau pakai jembatan keledai aja enggak hafal, apalagi disuruh sebutin 66-nya tanpa jembatan keledai. Sejuta wanita sebab jumlah tata cara waktu jenis tempat. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mari kita baca bab tentang taklid. Karena ittiba itu tahu dalil, taklid itu enggak tahu dalil. Seperti kita kebanyakan, meskipun sudah ngaji sunnah bertahun-tahun, kita ini taklidnya banyak. Karena memang keterbatasan waktu untuk belajar, keterbatasan waktu dan tenaga serta kemampuan. Apalagi antum baru hijrahnya setelah dewasa, berbeda dengan anak-anak yang sedari SMP pun mereka sudah belajar agama di pesantren, kuliah agama. Kebanyakan yang ngaji dan hijrahnya setelah dewasa, mereka adalah orang-orang taklid. Secara umum taklid. Ini tergambar dari sebagian ikhwan. Apalagi kalau sudah masalah muamalah, maka taklid melulu. Apa hukumnya gojek? Boleh. Apa? Siap. Apa dalilnya? Kata Ustaz Erwandi bilang boleh. Apa hukumnya pakai GoPay? Haram. Kok bisa haram? Karena Ustaz Erwandi bilang haram. Itu namanya apa? Taklid. Nah, kebanyakan dari kita memang masih level itu. Sekarang kita lihat bagaimana taklid itu pada hakikatnya. Berkata penulis pengertian taklid, menurut bahasa, taklid ialah mengenakan kalung di leher. Sedang menurut istilah, taklid ialah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Ahlussunnah mengajak untuk ittiba' dan melarang mereka dari taklid, karena taklid menyebabkan umat menjadi jumud atau berpikiran beku, tidak berpikir, menjadi fanatik buta, berpecah belah, dan berselisih saling bermusuhan. Satu awal munculnya taklid. Taklid pertama kali muncul pada abad ke-4 Hijriah. Yang kedua, celaan terhadap taklid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 23-24 yang artinya, dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sungguh kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah, janganlah salah seorang di antara kalian taklid kepada seseorang dalam agamanya, di mana jika orang itu beriman, ia pun beriman, dan jika orang itu kafir, ia pun ikut kafir. Sebab tidak ada teladan dalam kejelekan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hati ini adalah wadah. Hati yang terbaik ialah yang paling banyak menampung kebaikan. Manusia itu ada 3 macam. Orang yang alim rabbani, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, dan orang yang hina dina, yang mengikuti setiap orang yang menyeru dan condong kepada setiap orang yang berteriak. Mereka tidak memperoleh penerangan dengan cahaya ilmu dan tidak berpegang pada pondasi yang kokoh. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, tidak halal bagi seseorang mengambil perkataan kami selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Beliau rahimahullah juga mengatakan, apabila suatu hadis sahih, maka itulah mazhabku. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Terkadang aku benar dan terkadang salah. Maka lihatlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan atau katakan, kemudian ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku. Beliau juga mengatakan, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menyelisih pendapatku, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih patut diikuti. Maka janganlah kalian taklid kepadaku. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, kalian tidak boleh taklid kepadaku, tidak boleh juga taklid kepada Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i dan Ats-Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa taklid itu mengikuti seseorang tapi tidak tahu dasarnya apa. Ketika seseorang mengatakan hukumnya anu adalah anu, apa landasannya? Kata Ustadz anu. Itu namanya taklid. Lawan dari taklid ini adalah ittiba. Karena ittiba itu seseorang mengikuti Nabi dan tahu dalilnya, meskipun mungkin mereka tidak hafal tidak hafal nas Arabnya. Ya, mungkin nanti kan kalau ditanya apa hukumnya bid'ah, oh nggak boleh. Apa dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Oh, keluar tuh nasnya, karena sering dengar. Apa hukumnya riba? Haram. Apa dalilnya? Nah, itu kadang-kadang kesendat keluarnya. Meskipun ternyata tetap keluar tersendat dalam menyampaikan nasnya baik dari ayat maupun hadis, yang penting tahu dalil. Itu namanya ittiba. Assalamualaikum. Apa namanya? Ittiba. Di sini disebutkan taklid adalah mengambil pendapat orang lain tapi tidak mengetahui dalilnya. Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj salaf mengajarkan kepada para pengikutnya, seluruh umat Islam, untuk ittiba kepada Nabi dan melarang untuk taklid, dikarenakan taklid itu punya banyak dampak negatif. Disebutkan di sini taklid itu membuat umat jadi jumud, karena jadi malas berpikir. Kenapa malas berpikir? Orang cukup ngomong ini, kata guru anu, hukumnya anu, dah ikut aja. Dia gak pernah berpikir dari mana ayatnya, daripada halan hadisnya. Sementara gurunya bisa salah, bisa benar. Terus terang, mama saya dan orang tua saya dulu adalah salah satu, bapak mama itu adalah pimpinan-pimpinan daerah di salah satu ormas besar di Indonesia ini. Saya main kelereng, mereka kajian. Kadang-kadang kajian di rumah, datang ustadznya, saya mainan. Turun bapak ibu itu dari rumah, ya nak, duluan pulang ya, ya, ya bu, ya cil. Belakangan, setelah saya sudah besar dan sudah belajar, ketika saya ngisi pengajian mereka, gantian, yang dulunya saya main kelereng dekat mereka, sekarang saya ngajar mereka, banyak yang saya tanya, apa hukumnya anu? Boleh. Apa dalilnya? Hah? Dalilnya. Apa hukumnya puasa Syawal? Sunnah. Apa dalilnya? Hah? Dalil. Rupanya saya dapati kebiasaan mereka adalah taklid. Karena ternyata memang ustaz-ustaznya dari dulu tidak pernah mengajarkan bagaimana cara umatnya untuk berpikir dengan dalil. Maka cuma ustaznya mengatakan ini hukumnya anu, selesai. Dan madaunya, hadirinya juga tidak pernah bertanya, ustaz mau tanya apa dalilnya? Karena memang tidak terbiasa berpikir keras untuk mengetahui apa ayatnya, apa hadisnya. Dan inilah salah satu kejelekan taklid. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa adalah keliru apabila ada sebuah pengajian yang mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum, tapi kita tidak pernah diberitahu dari mana asal-usul hukum tersebut. Ada sebagian kiai-kiai yang kalau ditanya, kiai, apa dalilnya? Maka jawabannya modelnya dua. Imma, sudah, jangan ditanyakan, itu dari guru-guru kita yang dulu, berarti kiainya taklid juga. Imma, dengan dalam rangka menutupi ketaklidannya, dia mengatakan, sudah, saya beritahukan kepada kamu apa dalilnya juga kamu gak bakal paham. Jadi dibuat umat itu bodoh duluan. Karena merasa dirinya, kalau aku diberitahu, toh aku bego juga. Makanya katanya guruku, aku dikasih tahu pun gak akan paham. Akhirnya beku kepalanya. Ya. Ada sebagian pengajian ibu-ibu yang beku banget. Saking bekunya yang salah itu terbolak-balik. Ada salah satu ustaz di Balikpapan. Punya pengajian ibu-ibu. Ajarannya adalah, kalau habis wudu, terus sentuhan dia dengan muridnya, gurunya dengan ibu-ibu warang muridnya ini, batal wudunya. Tapi nanti kalau sudah selesai sholat asar, pulang, sebelum pulang, salaman dulu satu-satu. Padahal bukan mahram. Padahal bukan mahram. Nanti kalau ditanya, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya adalah, Imam Syafi'i bilang, kalau sentuhan laki dan perempuan habis wudu, batal. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Apa dalilnya Imam Syafi'i? Dan pokoknya Imam Syafi'i bilang begitu, batal ya boleh, batal gitu aja. Itu namanya apa? Taklid. Terbalik lagi nanti ketika ditanya, kenapa kok boleh laki-laki dan perempuan padahal bukan mahram dia bersentuhan? Jawabannya, ah kan yang penting enggak nafsu. Ini bukan taklid lagi, tapi nafsu pribadi. Masih bingung yang pertama. Kalau yang pertama masih ada ulamanya yang bicara, meskipun enggak tahu dari mana asal-usulnya. Kalau yang kedua, itu betul-betul pendapat pribadi. Bukan taklid, tapi ngeramput. Karena mengarang hukum. Gak apa-apa, kan yang penting gak nafsu. Dari mana hukum seperti itu? Sedangkan di kajian salaf, yang merupakan manhaj al-sunnah, orang dibawa untuk mengetahui dalil. Yang benar adalah laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, hukumnya haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayyutu ala rasul ahadikum khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu, atau la ayyutu ala rasul ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu. Apabila kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan menggunakan besi atau jarum dari besi, maka itu lebih bagus baginya daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalil jelas. Ini baru yang namanya apa? Ittiba. Karena memang seorang mana salaf atau ahlus sunnah itu harusnya ittiba, bukan taklid. Sedangkan kalau laki dan perempuan itu ternyata bersentuhan, meskipun haram, tapi dia tidak membatalkan wudu. Apa landasannya? Landasannya adalah perbuatan Nabi SAW yang wudu di rumahnya, lalu menjelang beliau pergi ke masjid, beliau mencium istrinya, keluar dari rumahnya, beliau tidak berwudu kembali. Padahal diketahui bahwa di zaman Nabi, masjid-masjid itu tidak pakai ledeng air. Kalau seandainya batal, dan di dalam masjid, seandainya batal, harusnya Nabi wudu kembali. Kalaupun tidak wudu kembali, bisa jadi mungkin wudu di masjid. Cuman masalahnya di masjid tidak ada air. Gak kayak kita zaman sekarang. Terbolak-balik. Kalau seandainya kita jadi tipikal orang yang taklid dan bukan ittiba. Taklid itu membuat kita jadi fanatik buta. Ya, fanatik buta itu ya taklid buta. Apapun kata gurunya, ngikut. Padahal bisa jadi gurunya benar, bisa jadi salah. Jangankan ustaz di zaman sekarang, nanti kita akan baca bagaimana pendapat para ulama yang mazhab yang empat. Mereka semua punya perkataan yang senada. Mereka bilang kami ini manusia biasa, pendapat kami bisa benar, bisa salah. Apalagi cuma ustaz di zaman sekarang. Kalau kemudian apa-apapun kata ustaz tersebut, makin namanya taklid buta. Sedangkan di manhaj salaf, antum bisa saja menyelisihi guru antum, enggak ada masalah. Selama pendapat antum dibangun dengan dalil. Misal guru saya, ustaz-ustaz di Indonesia yang dulu saya waktu belajar kepada mereka, senantiasa mengajarkan kalau sutroh kita berupa manusia dan manusianya pergi, maka kita jalan menuju dinding kah atau tembok kah atau yang manakah untuk mencari sutra baru. Tetapi saya pribadi setelah belajar lebih jauh lagi, saya menyelisih pendapat tersebut. Yaitu saya mengatakan diem di tempat aja. Tentunya dibangun dengan ilmu, bukan sembarang menyelisih. Guru saya Syekh Salim bin Fauzan, beliau punya pendapat makan buaya halal. Saya menyelisih pendapat beliau, tentunya dengan dalil. Ya. Dikarenakan memang di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita dituntut untuk ittiba, mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, sehingga bisa jadi pendapat yang kita ambil bertentangan dengan guru kita selama ini. Taklid itu bikin kita berselisih dan musuh-musuhan. Ya, maka di zaman dahulu, ya, orang-orang yang tercela dalam masalah ilmu, mereka mengatakan, aku tidak mau subuhan di situ, masalahnya enggak kunut. Kalau ditanya, kenapa harus kunut? Dia bilang, soalnya ormas kami memang harus pakai kunut. Di balik, yang satu mengatakan, aku malas kalau sholat di situ, mending di rumah. Soalnya di situ kunut subuh, bid'ah. Kenapa bid'ah? Soalnya di putusan tarjih kami bilang itu bid'ah. Jadi betul-betul dikarenakan taklid pada keputusan organisasi. Oh maaf, kalau organisasi kami idnya besok. Kenapa, Pak? Ya soalnya memang sudah edaran dari pusat bahwa kami idnya besok. Sholat id besok. Gak bisa diselisih? Oh gak bisa. Kalau kami memang warga ormas ini memang harus begitu. Ini apa namanya? Taklid buta. Tidak melihat pada dalil yang seharusnya menjadi patokan kebenaran. Akhirnya musuh-musuhan. Misalnya satu rumah itu, mungkin suaminya id hari ini, istrinya besok. Terus gak teguran dua hari. Karena berbeda. Yang masing-masing ini bertengkarnya karena taklid dengan pendapat sendiri-sendiri, bukan dikarenakan dalil. Disebutkan pula di sini bahwa taklid itu pertama kali muncul adalah pada abad keempat Hijriah, sebagaimana dikutip dari Ar-Radd 'ala man akhlada ilal ard, karya Al-Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwa taklid itu muncul awal-awalnya di abad keempat Hijriah, setelah 400 tahun. Dikarenakan ketika ada Nabi, kan semua orang tentunya belajar dari Nabi langsung. Nabi wafat, maka tabi'in belajar dari para sahabat. Para sahabat sudah habis, para tabi'in belajar kepada para tabi'in. maaf, tabi'in belajar kepada para sahabat. Para sahabat habis, maka para tabi'ut tabi'in belajar kepada para tabi'in. Kemudian ulama-ulama yang setelahnya belajar kepada tabi'ut tabi'in. Yang setelahnya lagi belajar kepada ulama yang sebelumnya. Sampai habis kurun ke 400 atau di abad ke-4 Hijriah, mulailah orang sudah tidak lagi belajar dengan model para ulama terdahulu. Yang mereka di zaman dahulu belajar betul-betul belajar dengan dalil, dengan kaidah-kaidah, dengan meletakkan qawaid, meletakkan usul. Sehingga orang yang belajar usul atau belajar kaidah itu menghadapi berbagai masalah, dia bisa telaah sendiri. Orang-orang di 400 Hijriah ke sananya sampai ke kita ini belajarnya sudah berbeda. Mereka hanya mengatakan kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, katanya Abu Hanifah. Sehingga diceritakan bahwa di zaman dahulu di Masjidil Haram, meskipun Masjidil Haramnya satu, tapi majelis ilmunya empat, yaitu empat madzhab. Sehingga ada pula yang mengatakan di zaman dahulu khatib ini bagus, sayangnya Syafi'i. Ya, kenapa? Karena taklid dengan Hanafi. Dia punya mazhab Hanafi. Taklid dengan apapun yang ada pada mazhab Hanafi. Sehingga ketika mendengarkan sesuatu yang benar sebenarnya dari mazhab Syafi'i, ketika ada yang menyelisihinya satu dua pendapat, maka dia bilang sayangnya Syafi'i. Saya seandainya di Hanafi. Kalau orang di zaman sekarang cuma satu, Syafi'i. Syafi'i. Itu di Indonesia kan gitu. Kenapa? Isra Mi'raj kan Syafi'i. Pak, enggak boleh. Itu enggak ada tuntunannya. Oh, Syafi'i. Syafi'i. Klaimnya semua Syafi'i. Sehingga kadang-kadang yang diingkari oleh Syafi'i dikiranya Syafi'i. Seperti perayaan kematian itu dilarang di zaman Syafi'i. Tapi orang bikin acara tahlilan setelah malamnya wafat, siangnya wafat, malamnya bikin acara khusus. Mereka bilang itu mazhab apa? Syafi'i. Yang di Syafi'i diingkari. Ayo gimana? Balik lagi, taklid itu pada asalnya dicela. Karena kita itu disuruh belajar, bukan membebek, bukan fanatik buta. Tapi disuruh belajar, sehingga kalau mengandalkan taklid tok, maka itu dicela. Ingat, mengandalkan sekedar taklid. Ngaji enggak boleh gitu jemaah. Makanya antum harus punya buku. Kenapa? Kalau antum punya buku, suatu saat antum berbicara, ada yang bertanya dalilnya, antum enggak hafal, minimal antum bisa bukakan bukunya. Yang ini nah, ini yang kami pelajari waktu itu. Nih, lihat ayatnya. Berikut adalah celaan-celaan terhadap taklid. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Mereka kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka cukupkan diri mereka dengan taklid. Di surat Az-Zukhruf ayat 23-24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala matrafuha inna wajadana aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun." Demikian juga ketika kami utus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, di suatu negeri, orang-orang di negeri tersebut yang dari kalangan orang-orang penghidup yang hidup mewah, mereka berkata, kami dapetin nenek moyang kami gini. Kalau ditanya, ayo ikut Allah dan Rasulnya, mau gak? Oh, kami dulu nenek moyang kami agamanya gini, dan kami cuma sekedar mengikuti jejak mereka. Ini apa namanya? Ittiba' atau taklid? Taklid. Apalagi yang ngomong itu Nabi. Artinya hujjah sampai, lalu dia pilih nenek moyang. Itu namanya taklid buta. Kayak ada video yang viral dari seorang ustadz di Aceh, Ustadz Farhan Abu Furaihan. Ya, saya nyimak karena terlalu viral, jadinya buka di Facebook muncul. Di mana muncul? lagi ceramah. Dari apa yang saya amati ya? Dari ceramah tiba-tiba ada yang teriak-teriak di sana, kemudian sebagian datang dan merampas mic-nya. Di kelanjutan video itu perang mulut. Di antara perang mulutnya adalah enggak usah ngomong itu syirik-syirik. Itu nenek moyang sudah ngajarin gitu. Jangan bilang-bilang itu syirik. Kalau sudah pembelanya adalah ini nenek moyang, jangan ngomong syirik, berarti lebih memilih nenek moyang ketimbang dalil dari Allah, dari Al-Quran Sunnah. Ya. Tinggal ustadznya aja lagi. Kalau ustadznya, misalnya ustadznya orangnya tipikal yang santun gitu, mari pak kita duduk dulu, kita dialog. Kalau ketemu dengan yang juga mantan preman, terus kamu apa sih ini, duduk kita ngomong. Ya. Kalau perlu panggil rakyat saksikan, kita debat. Tinggal kita debat mau pakai apa, mau pakai adat atau pakai syariat. Kalau pakai adat, silakan. Saya ngomong pakai syariat. Kalau situ mau ngomongnya pakai syariat, berarti harus mendatangkan dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan ngomong nenek moyang, nenek moyang. Ya, bagaimana? Itu namanya taklid. Kalau seandainya harus berdalil dengan kata nenek moyang. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di halaman berapa sini? 303 tempat antum, 297 dicetakan lama. Kata Abdul Mas'ud, ketahuilah, janganlah kalian taklid kepada seorang pun dalam agamanya. Jika orang itu beriman, dia pun beriman. Jika orang itu kafir, ikut-ikutan dia kafir. Sebab tidak ada namanya teladan pada kejelekan. Kita dilarang atau dicela apabila kita senantiasa beragama dengan model taklid. Kata Ali bin Abi Thalib. Apa ini pertanyaan? Kata Ali bin Abi Thalib, ya, manusia itu ada tiga macam. Ada alim rabbani. An-nasu thalathatun. Fa'alim rabbani wa muta'allimun ala sabili najah wa hamajun ra'a atba'u kulla na'im. Manusia itu ada tiga macam. Ada tipikal yang alim rabbani, ada yang penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, dan ada orang yang hina karena mengikuti setiap orang yang menyeru dan condong kepada setiap orang yang berteriak. Lihat di perkataan Ali ini. Perhatikan jemaah. Boleh distabilun, tapi perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu modelnya tiga. Ada ulama, ada yang penuntut ilmu, dan ada yang taklid. Ada yang alim rabbani, maka dia sangat dipuji karena dia jadi rujukan. Para ulama yang menjadi rujukan. Manusia tidak tahu apa-apa, tanya kepada mereka. Manusia tidak tahu tafsirnya, mereka yang mengerti. Ya tentu untuk menjadi seorang ulama dengan betul-betul ulama rabbani, itu kualifikasi banyak jemaah. Antum jangan tertipu dengan sebagian ustaz yang mengatakan begini, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi semata-mata takut kepada Allah sejadi ulama. Lalu bikinlah apa itu ijtima ulama. Padahal yang ada di dalam situ bukan ulama. Banyak di antaranya mukallid. Dan ijtima ulama versi politik misalnya. Ijtima ulama hanya yang dibahas soal apa? Soal kekuasaan. Itu bukan ulama. Itu pengejar kekuasaan. Untuk menjadi seorang ulama rabbani punya kualifikasi. Enggak dikatakan seorang ulama kalau enggak hafal Al-Qur'an. Siapa dari mereka yang ikut ijtima ulama yang hafal Quran? Oh, saya ada. Oke, ada. Mengerti tentang ilmu-ilmu alam. Bahasa Arab sudah? Banyak yang enggak bisa bahasa Arab dari kalangan satu ustaz itu. Yang disuruh baca kitab A-U-A-I-O. Ditanya tentang innallaha, dari mana haknya, kenapa fathah, kenapa enggak dhamma, kenapa enggak kasrah. Dia bilang itu dari sananya. Padahal itu ada di buku buku nahwu paling dasar. La ilaha illallah, la ilaha. Kenapa la ilaha? Kenapa enggak ila ilahu, la itu la ilahi. Dapat dari mana itu hanya fathahnya? Mereka bilang dari sananya. Dari ayat dan hadis dan sunnah. Padahal di dalam kitab-kitab Muyassar atau di dalam kitab-kitab dasar soal nahwu itu dipelajari. Ibaratnya kalau belajar bahasa Inggris, buku grammar paling gampang, paling mudah. Itu ada soal itu. Untuk menutupi kebodohannya dalam bahasa Arab, mereka mengatakan itu dari sananya. Sudah Pak bahasa Arab? Usul fiqih. Kaidah-kaidah fiqih, al-qawaid al-fiqhiyah. Mustalahul hadith. Itu kualifikasi-kualifikasinya para ulama yang enggak sembarangan. Tiba-tiba ujung-ujung jadi ulama. Yang aneh di Indonesia ini, di Indonesia ini, yang enggak ulama sibuk menamai dirinya ulama. Padahal yang ulama yang sebenarnya, ketika dibilang mereka ulama, malu. Guru saya Syekh Shalih bin Fauzan, level beliau ulama asli, internasional, Hayy Akbar ulama, bertahun-tahun duduk di majelis Hayy Akbar ulama, dewan ulama senior yang diakui oleh para ulama yang ada di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Beliau ketika muhadhar disebut oleh MC-nya, telah datang kepada kita ulama besar yang kita tunggu-tunggu muhadharahnya, yang antum sering dengar pengajiannya, yang antum baca kitab-kitabnya. Setelah mic pindah ke beliau, beliau mengatakan, saya ralat dulu, saya bukan ulama, saya penuntut ilmu, cuma lebih tua, lebih dulu belajarnya. Ulama betulan dibilang ulama besar, malu lalu mengatakan, saya ini cuma penuntut ilmu. Di Indonesia ini yang gak punya level ulama, sibuk dengan makan diri mereka ulama. Ini adalah keputusan ulama memilih siapa, Prabowo Jokowi siapa? Hang, ini adalah keputusan ulama, ijtihad ulama, campur di situ laki dan perempuan, ikhtilat, yang perempuan yang enggak ngerti apa-apa, yang enggak bisa baca Quran dengan lancar, yang tidak mengerti bahasa Arab ikut juga komentar. Itu yang namanya ulama di Indonesia. Yang di Indonesia ini kalau haji betulan dipanggil Pak Haji, dia ketawa, Pak Haji, aku dipilih Pak Haji. Yang hajinya waktu zaman dulu sembarangan, yang kalau lempar jumrohnya malam-malam, yang langsung jam 12 malam 00.01 langsung ikut melempar buat hari berikutnya karena malas bolak-baliknya, paham gak maksud saya ini? Hah? Lempar jumroh kan 3 hari tuh, atau paling tidak 2 hari, 11, 12, 13 ketika mabit di Mina. Nah, karena malas dengan bolak-baliknya ini, dia pergi jam 10 malam. Sampai di tempat lempar jumroh ditunggu-tunggu. Lempar dulu 7, 7, 7, balik ke tempat lempar jumroh tadi nunggu 00.01. Pas sudah 00.01, nah udah ganti hari. Lempar lagi 7, 7, 7. Karena apa? Malas. Ya. Yang waktu di Arafah merokok. Yang wukufnya di atas sana, di apa tuh, bukit yang ada tugunya. Kegiatannya apa? Nulis-nulis namanya. Tini Lofton, Tini Lofton. Yang malas sholat, yang orang pergi tawaf dia malas tawaf, yang orang ke Masjidil Haram dia malas ke Masjidil Haram. Pulang di sini kalau nggak dipanggil Pak Haji sakit hati. Jadi yang haji betulan dipanggil haji malu, nggak enak. Masalahnya kalau ada haji pertama yang dipanggil pasti Haji Muhammad, lalu Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali. Kalau seandainya dia bisa dipanggil haji duluan begitu, dia malu. Nabi aja dipanggil Muhammad, Abu Bakar cuma dipanggil Abu Bakar, nggak dipanggil Haji Abu Bakar. Dia malu, nggak enak gitu. Orang yang paling utama di muka bumi ini dari kalangan umat Islam yang sudah dijamin masuk surga dipanggil haji, enggak, akhirnya malu. Sedangkan yang enggak haji, benar-benar haji, yang hajinya enggak sesuai dengan sunnah, ditulis namanya amin. Tulis dulu hatitik, aku ini sudah haji loh. Jengkel dia. Belikan pounding. Baru aku pulang haji. Kapan lagi aku pengen pakai haji? Mulai hari ini panggil aku haji. Mahal itu biayanya. Jengkel kalau gak dipanggil haji. Balik lagi. Di dalam umat ini ada yang namanya ulama betulan, Rabbani. Tapi jangan tertipu. Jangan dikira bahwa ulama itu semata-mata yang takut kepada Allah. Itu ciri ulama. Tapi untuk menjadi ulama yang betul-betul dikualifikasi sebagai ulama, punya ilmu, kapasitas, punya alat-alat yang harus dia punya untuk menyandang gelar seorang ulama itu. Di Indonesia ini ulama itu ditempelkan ke semua orang. Ustadz yang tiba-tiba viral, jutaan followernya, ulama. Padahal ketika ditanya tentang masalah-masalah yang gampang, di mana Allah, jawabannya rambut. Dia bilang Allah di mana-mana. Pada akhirnya Rasulnya mengajarkan Allah di mana? Anak kecil aja tahu di atas arsy. Mantap Jibril. Dia aja tahu di atas arsy. Karena itu memang akidah Ahlussunnah. Nah, terus bagaimana mau dikatakan ulama untuk masalah paling dasar di mana Allah? Jawabannya salah. Di mana ulamanya jadinya? Kalau memang jadi ulama berarti ulama su. Ulama yang menyesatkan umat. Semata-mata hanya dikarenakan hafal tentang letak-letak ayat berdasarkan apa yang dihafal di kanan atas, pojok kiri, bawah. Terus orang bilang ulama. Bukan ulama, ustaz atau dai, pengajar, lepas dari mau salah atau benar isinya. Tapi untuk dikatakan seorang ulama, enggak begitu. Ada kualifikasinya. Enggak semua orang yang dikenal sebagai dai terkenal terus dikatakan ulama. Kemudian ada yang namanya penuntut ilmu. Nah itu kita. Insya Allah kita di level 2. Ya, karena untuk menggelar diri ulama jauh banget. Tapi kalau di penuntut ilmu, iya. Saya penuntut ilmu. Kenapa? Karena saya punya jadwal belajar. Karena saya enggak mau Islam hanya sekedar katanya guru saya, katanya orang tua saya. Saya ini penuntut ilmu, makanya saya ke masjid. Ada pengajian saya ikut. Karena saya tidak mau sholat sekedar sholat. Saya tidak pernah tahu apakah itu sesuai sunnah atau tidak. Ini kategori apa? Penuntut ilmu. Makanya kita duduk dan belajar bersama. Ada yang tercela. Sudah bukan ulama, bukan pula penuntut ilmu, melainkan apa? Taklid, muqallid. Di sini disebutkan orang yang hina. Hamajun ra'a atba'u kulla na'im. Yaitu orang yang hina yang mengikuti setiap ada yang menyeru. Apa kata guru? Anu ikut. Apa kata ustaz anu? Ikut. Apa yang lagi tren? Ikut. Ini mukallid namanya. Saya katakan orang yang ngajinya lewat TV nasional itu adalah para mukallid. Pasti. Karena yang namanya TV, yang namanya TV itu mengikuti selera pasar. Jadi terkenalnya seorang ustadz di TV nasional nanti akan tergerus dengan bergantinya selera pasar. Maka di tahun 90 yang viral ada ustadz Anu. Sudah redup ganti ustadz yang ini, redup ganti ustadz yang ini, redup lagi ustadz yang ini. Kenapa? Karena TV mengikuti selera pasar. Yang ngikuti, selalu ngikuti siapapun ustadznya ditonton tiap hari. Ini pasti mukallid. Kenapa? Gonta-ganti orang, dia ikut selera yang umat, atau selera pasar. Ini adalah orang tipikal yang taklid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mencela taklid dengan perkataan beliau, tidak halal orang mengambil perkataan kami tapi tidak tahu dari mana. Itu namanya apa? Taklid. Diringkas, tidak halal taklid. Kan tidak halal bagi manusia mengambil perkataan kami tapi dia enggak tahu dapat dari mana. Itu namanya apa tadi? Taklid. Berarti kalau kita singkat berarti apa? Tidak halal apa? Taklid. Kata Imam Malik bin Anas, sesungguhnya aku ini manusia biasa, kadang salah, kadang benar. Pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, ambil. Yang tidak sesuai, tinggalkan. Berarti maksudnya beliau, ittiba'lah. Karena kita tahu tadi kalau yang ikut Al-Quran Sunnah namanya apa? Ittiba'. Yang enggak tahu apa-apa namanya apa? Taklid. Kata beliau, yang sesuai dengan sunnah ambil, yang tidak sesuai sunnah tinggalkan. Berarti taklidlah, jangan ittiba'lah, jangan taklid. Imam Syafi'i mengatakan setiap orang pasti terluput darinya salah satu sunnah Rasul. Apapun perkataannya aku tetapkan, kemudian ada hadis yang menyelisihinya atau bertentangan, maka ambil hadis Nabi dan pendapatku tinggalkan. Berarti ittiba'lah dan jangan taklid. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalian tidak boleh taklid kepadaku. Tidak boleh pula taklid kepada Malik, Syafi'i, Auza'i, Ats-Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya adalah jangan cuma mengikuti pendapat Malik, Syafi'i, Auza'i, Ats-Tsauri, tetapi ambil Al-Qur'an dan Sunnah yang jadi landasan mereka. Makanya jamaah, saya sering bilang gini. Dari semua ini, saya sering bilang gini. Saya sering bilang dalil itu bukan kata ustaz. Tapi dalil itu adalah ayat Al-Qur'an maupun hadis di balik perkataannya ustaz. Sehingga kalau ditanya apa dalilnya, jangan bilang kata ustaz anu, tetapi ayat dan hadis yang dibawakan ustaz itu baru yang namanya dalil. Dan kalau berdalil itulah yang namanya ittiba. Kalau cuma sekedar kata ustaz, enggak tahu dalil, itu namanya taklid. Dan taklid itu ada hukum asalnya tercela. Saya tambahkan, nanti sebenarnya akan datang, tapi karena suara saya ini kayak gini, ya. Antum bisa mencatat, taklid itu hukumnya 3. Coba antum buka halaman setelahnya. Kan nomor 3-nya bahaya taklid buta, ya kan ya? Coba nomor 4-nya apa? Hukum taklid. Nah, saya langsung lompat ke situ, tapi dengan kata-kata saya aja, jadi enggak usah dibaca dulu. Nanti insyaallah akan kita baca. Jadi antum nyatatnya di nomor 4. Kalau antum pakai post-it, post-it antum tempel di dekatnya nomor 4. Taklid itu 3 hukumnya. Satu, wajib. Ada taklid yang wajib. Loh ustaz, katanya tadi tercela, sekarang malah wajib. Pelan-pelan. Tunggu dulu. Saya tadi bilang pada asalnya sebenarnya tercela, karena kewajiban kita belajar, bukan membebek. Saya dibilang gitu tadi kan? Kalau enggak percaya dengar lagi nanti rekamannya di Facebook. Saya bilang gitu kan tadi? Kenapa hukum asalnya tercela? Karena kita disuruh belajar, bukan membebek. Tadi saya ngomong gitu. Tapi di dalam pembagian hukumnya, nomor 1 adalah wajib. Yaitu bagi orang awam yang tidak mampu menelaah. Bagi orang awam yang tidak mampu menelaah. Dengan kata lain, orang awam haram istimbat sendiri. Orang awam haram istimbat sendiri. Gini, misalnya, Pak, ini ada ayat, Pak. Bunyinya begini, Pak. Ini, Pak. Bapak bisa baca Quran? Enggak bisa sih. Oh ya. Indonesia ya bisa baca? Bisa. Pak, tolong tafsirkan ayat ini. Kalau dia sudah tahu dia enggak punya kemampuan untuk menelaah, haram hukumnya beristimbat sendiri dan wajib hukumnya taklid. Misalnya dia mengatakan, saya enggak tahu tafsirnya, tapi yuk kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ketika dibuka tafsir Ibnu Katsir, oh tafsirnya adalah anu dan anu. Nah, kita ikut ini. Ini namanya apa? Apa namanya? Taklid. Lihat enggak? Iya. Nah, Habis azan dah, coba azan dulu. Yang tadi kita lanjutkan kan atau minggu depan aja? Lanjut apa minggu depan? Jangan taklid. Lanjut. Kalau orang awam tidak mengerti, maka dia enggak boleh istimbat sendiri. Dia harus taklid. Enggak boleh dia, oh menurut saya ayat ini tafsirnya adalah, itu namanya mengikuti diri sendiri. Padahal kalau orang awam kewajibannya bukan begitu, kewajibannya adalah taklid, yaitu dengan cara membuka kitab tafsir para ulama. Yang kedua, hukumnya adalah haram. Haram bagi orang-orang, yaitu bagi orang-orang yang punya kemampuan istimbat atau ijtihad. Maka enggak boleh dia taklid. Termasuk juga bila sudah datang Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk juga bila sudah datang Al-Qur'an dan Sunnah yang nyata dan jelas. Kalau sudah datang Al-Quran Sunnah dengan jelas, maka haram hukumnya taklid. Misalnya disebutkan riba itu haram, ayatnya berbunyi, hadisnya berbunyi, terus dia bilang, tapi ustadzku bilang halal. Itu namanya apa? Taklid. Dan taklidnya haram. Sudah jelas datang padanya ayat dan Al-Quran, nas syar'i, datang secara jelas pada dirinya, lalu dia mengatakan guruku bilang yang berbeda, maka itu adalah taklid yang haram. Sebagaimana ketika Ibnu Abbas lagi dialog tentang haji dengan seorang dari kalangan tabi'in, ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anu dan anu. Lalu orang tersebut mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar bilang. Maka Ibnu Abbas mengatakan, mungkin kalau ada bintang sekarang ini, dia jatuh nimpa kepalamu. Kau bilang Rasulullah SAW bersabda, kau bilang Abu Bakar dan Umar berkata. Sudah jelas nas padamu, kau bilang yang lain. Itu dialog siapa? Ibnu Abbas. Marahin seorang yang ketika diberitahunya tentang sabda Nabi, lalu dia mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Bayangkan jemaah, menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi, para pakar tafsirnya di kalangan sahabat, beliau berpendapat kalau sudah datang dari Al-Quran dan Sunnah, sama Abu Bakar dan Umar aja nggak bisa ditandingkan, apalagi ustadz di zaman sekarang. Nabi SAW mengatakan, saya di qaumun min ummati yastahillun al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok umatku ini yang mereka menghalalkan empat yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, khamr, dan alat musik diharamkan. Nabi SAW bersabda demikian dalam hadis riwayat Bukhari. Terus ada orang mengatakan, tapi ustaz yang anu mengatakan itu boleh-boleh aja asalkan tidak melalaikan. Mungkin kita bisa bilang begini, seandainya ada bintang jatuh sekarang, jatuh ke kepalamu, aku bilang Rasulullah bersabda, kau bilang ustaz anu bilang tidak mengapa, asalkan tidak melalaikan. Di mana kau letakkan itu hadis Nabi? Yang ketiga adalah boleh yaitu bila dalam keadaan terdesak, padahal sebenarnya punya kemampuan istimbat. Bila dalam keadaan terdesak, padahal sebenarnya punya kemampuan istimbat. Saya katakan mayoritas ustadz-ustadz kita begitu. Pada banyak hal, pada banyak kejadian, banyak kasus, banyak pertanyaan jamaah, mereka cuma taklid dan tidak ittiba. Karena pada keadaan demikian dibutuhkan oleh si penanya, dia belum tahu, belum punya kesempatan menggali, tapi dia tahu bahwa ada ulama yang berpendapat demikian. Misal, terus terang saya belum pernah sama sekali membaca syarat dan ketentuannya GoPay. Belum pernah saya baca karena males. Pertama, malesnya saya enggak pakai. Jadi saya tidak punya kebutuhan sama sekali. Yang kedua yang bikin saya malas adalah Ngapain ngurusin dagangannya mereka? Sementara kadang-kadang sudah capek-capek ditelaah, sudah capek-capek nulis, digantinya itu syarat dan ketentuannya. Akhirnya saya harus nulis ulang lagi. Hanya demi gara-gara Gojek. Enak di mereka. Iklan gratis. Saya enggak dapat apa-apa. Sampai sekarang saya belum pernah baca itu SK, S dan K-nya Gopay yang dikeluarkan Gojek. Tapi orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya GoPay? Maka saya katakan, pertama, yang ada dalilnya adalah tidak boleh menggabungkan antara utang dengan akad komersil lainnya. Ya. Atau utang dibayar dengan utang. Kemudian saya katakan itu pada dasarnya. Tapi kan perlu lihat dari SK-nya. Nah, saya karena malas baca SK-nya, saya bilang aja, ya antum tanya aja Ustaz Erwandi kan, atau Ustaz Aminul Baiz kan, yang memang mungkin pernah membaca secara khusus. Lalu mereka mengeluarkan pendapat, meskipun pendapatnya belakang bisa jadi beda. Ya. Sehingga kalau beda, sudah antum ikuti yang mana yang antum thiqah, dengan merasa thiqah dengan ilmunya, dengan kapasitas ilmunya untuk menentukan. Saya malas mengkajinya karena saya ketika enggak pakai dan buang-buang waktu. Kadang sudah dikaji, ganti lagi deh. Dulu kan GoPay itu kan enggak bisa di refund. Ya kan? Kita bilang, "Oh, boleh." Tiba-tiba berubah. Bisa di refund. Berubah jadi akad kort. Rilis tulisan lagi, enggak boleh. Ya. Ribet, jadi males. Kerjaan ketikan revisi usul Salasa lebih banyak, terjemahin terjadi belum selesai, ngurusin Gojek. Enggak juga saya digaji oleh Gojeknya. Ya. Karena saya males, enggak ada waktu, maka saya bilang saya hari taklid aja. Saya taklid sama Ustaz Erwandi. Gitu. Atau saya taklid sama Ustaz siapa yang lain. Nah, padahal kalau mau bisa dikaji, bisa ditelaah sendiri, bisa istimbat sendiri. Allah alam bisawab, mungkin ini dulu untuk pembahasannya. Jika kita menikah lagi tapi istri pertama tidak tahu, apakah sah? Umahat tolong di atas ditangkap anaknya. Jika kita nikah lagi, itu mungkin suruhannya supaya enggak dibahas deh. Suruh anaknya ribut mau bahas nikah lagi, nanti pasti boleh. Jika kita nikah lagi, istri pertama tidak tahu, apakah sah? Jawabannya sah. Ustaz, taklid apa ittiba? Ittiba. Ada kaidah fikih yang mengatakan, man la yu'tabar ridahu, la yu'tabar ilmu. Man la yu'tabar ridahu, la yu'tabar ilmuhu. Siapa yang tak harus ridho, tak harus tahu. Coba ikuti saya. Siapa yang tak harus ridho, tak harus tahu. Coba ulang. Siapa yang tak harus ridho, siapa yang tak harus ridho, tak harus tahu. Dalam poligami harus ridho istri atau enggak? Enggak. Berarti harus tahu? Tidak. Alhamdulillah. Seperti misalnya kita nyolong sepatu orang, jangan kita, orang nyolong sepatu orang, habis dia tobat, dia mau kembalikan dan dia tahu siapa yang punya, misalnya tetangganya, karena selama ini diintip-intip itu sepatu kok keren banget warna kuning, kalau dipakai kayaknya celing gitu, mereknya dilihat Reebok lagi, mahal kayaknya, Nah, tetangganya pergi safar, diambilnya itu sepatu. Terus dipakai di tempat misalnya jauh-jauh gitu. Kalau main sepeda ke gunung, kan tetangganya enggak ngelihat. Habis dia tobat, sadar, dia mau kembalikan. Nah, kalau dia pas dikembalikan itu, haruskah si tetangganya ridho dikembalikan? Jawabannya enggak, karena enggak mungkin gini. Kenapa kamu? Ini Pak, saya kembalikan sepatunya yang saya curi dulu. Saya enggak ridho dikembalikan. Yang ada dia pasti. Halo? Yang ada dia pasti apa? Kok pasti marah? Pasti ridho enggak? Senang enggak dia kalau dikembalikan barang hilang itu? Senang, berarti dia ridho enggak? Ridho. Berarti itu barang seandainya dia enggak ada, antum taruh penggantinya misalnya. Yang dulu sudah jebol, antum carikan yang sama, dapat, antum balikin ke dia tanpa ngomong-ngomong. Dan dia enggak tahu bahwa antum yang nyuri selama ini. Enggak apa-apa. Karena dia enggak harus ridho. Gantung di pintunya. Tulis, maaf selama ini saya yang mencuri. Sudah? Nanti kan siapa ini ya? Siapa ya? Tapi semoga Allah membalas kebaikannya, dia balikin sepatu. Dia kan pasti ridho. Maka dia gak harus tahu siapa yang ngambil waktu itu. Sehingga tidak dipersyaratkan antum harus mengaku. Sebagaimana istri, dia tidak harus tahu antum nikah lagi. Tapi biasanya yang istrinya enggak tahu itu dia kayak lagi selingkuh perasaannya meskipun nikah. Kemana-mana itu takut, takut ada yang kenal, takut ada yang tahu, takut ada yang lapor, ya, takut ketemu sama istrinya. Dikira selingkuh padahal nikah lagi. Perasaannya itu kalau keluar rumah itu kayak orang maling gitu. Kayak orang berzina. Biasanya begitu. Kalau istrinya enggak tahu. Tapi kita pertanyaan tadi apa? Sah atau enggak? Jawabannya sah. Alhamdulillah. Benarkah perkataan aku ikut Nabi aja, enggak ikut ulama? Jawabannya, kau tahu kau ikut Nabi dari mana kalau enggak lewat ulama? Mau ngarang buku sendiri? Ini buku-buku seperti ini kita pelajari, buku tentang sholat, buku tentang puasa. Kalau dari bukan dari para ulama, terus dari siapa? Kau mau semata-mata baca Quran terus kamu mau tahu hukum-hukumnya? Enggak benar juga itu. Yang benar adalah saya mengikuti para ulama di dalam tafsir terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Tentunya ulama yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menafsirkan. Bukan yang tadi, yang pengen dibilang ulama atau yang diulamakan. Sudah capek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.